Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-8. Masih dalam pembahasan hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in terkait sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Ada beberapa faedah yang terdapat pada hadis ini. Sebagiannya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan kita lanjutkan faedah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Faedah yang berikutnya, Ar-Rabi'ah. Faedah yang keempat. Qala faradiyatul jihad. Dalam hadis ini terdapat kewajiban berjihad fi sabilillah. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintah, kata Rasul, untuk memerangi manusia sampai mereka melakukan hal-hal yang disebutkan setelah itu. Maka di sini terdapat kewajiban adanya jihad fi sabilillah. الجهاد قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. Jihad itu hukumnya bisa jadi dia itu fardu kifayah dan bisa jadi fardu ain bagi manusia. Jadi jihad itu hukumnya bisa fardu kifayah dan bisa fardu ain. Kapan jihad hukumnya menjadi fardu kifayah, fardu ain, yaitu dalam 4 keadaan. Jihad menjadi kewajiban yang fardu ain bagi setiap orang. Bagi setiap orang wajib melakukan jihad. Ini ada 4 keadaan yang menjadikan jihad fardu ain. Keadaan yang pertama yaitu ketika diperintah oleh waliyul amr. Ketika penguasa negara mengumandangkan untuk al-jihad, untuk berperang. Untuk al-jihad diperintah oleh waliul amr, maka rakyat wajib bagi mereka, wajib, hukumnya wajib ain, bukan wajib kifayah, wajib ain bagi mereka seluruhnya untuk taat, turut serta bertempur bersama pemerintahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza stanfartum fanfiru. Dan jika kalian diperintah untuk berperang, maka berangkatlah. Maka berangkatlah. Hadis ini menunjukkan wajibnya jihad ketika pemerintah sudah mengumandangkan al-jihad. Kemudian keadaan yang kedua yang menjadikan jihad itu hukumnya fardu ain, yaitu ketika suatu negeri telah dikepung oleh musuh. Ketika negara sudah dikepung oleh musuh dan mereka ingin merebut, menghancurkan negara tersebut, maka inilah kondisi yang kedua. Hukum jihad di saat yang seperti ini, melawan mereka, melawan musuh untuk bisa masuk ke negeri kita yang sedang dikepung ini, Hukumnya wajib ain. Bahkan seluruh wajib ain itu wajib bagi seluruh orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika dalam kondisi yang seperti ini, kata para ulama, hatta perempuan dan orang-orang tua itu semua harus untuk membantu dalam al-jihad tersebut. Harus dalam membantu untuk memerangi musuh-musuh yang akan merebut negeri tersebut. Ini keadaan yang kedua yang menjadikan jihad hukumnya fardu ain. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu ketika telah berhadapan dengan musuh, ketika sudah bertemu dua barisan, sudah bertatap langsung dengan musuh. Ini hukum jihad yang ketiga, yaitu ketika sudah bertatapan, berhadapan langsung dengan musuh, maka di sini hukum jihad menjadi fardu ain bagi mereka yang sudah ada dalam medan tempur. Tidak boleh salah seorang dari mereka kabur, kecuali jika jumlah musuh itu dua kali lipat lebih banyak dari, atau dua kali lipat dan lebih, lebih baik daripada kita. Dua kali lipat lebih, kecuali musuh bandingannya adalah dua kali lipat lebih, lebih dari dua kali lipat kita, maka di sini baru boleh seseorang untuk mundur ketika musuh jumlahnya lebih banyak dari kita dua kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 biiznillah. Jadi jika kita kaum muslimin berjumlah 20 orang, ini ketika lawan musuhnya adalah berjumlah 200 orang lebih, maka boleh kita mundur. Atau bukan dua kali lipat, lebih dari dua kali lipat. 1000, kita 1000 orang, musuh kita lebih dari 2000 orang, baru saat ini boleh kita mundur. Kita berjumlah 20 orang, musuh kita ada 200 orang. Kita saat ini boleh mundur. Tetapi jika belum sampai kelipatannya itu, belum sampai 200, ketika jumlah kita hanya 20, maka di sini wajib bagi kita untuk berperang. Namun intinya hukum jihad itu menjadi fardu ain ketika telah berhadapan dengan musuh, ketika berhadapan dengan musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah bertemu dengan musuh, maka kokohlah kalian dan berzikirlah, sebutlah nama Allah, berzikirlah kalian, ingatlah Allah agar kalian mendapat kemenangan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mundur ketika sudah berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Tidak boleh dia mundur. Allah mengancam orang yang mundur dalam peperangan. Allah berfirman, faqad ba'a bighadabin minallahi, faqad ba'a bi, dalam sebuah ayatnya Allah mengatakan, faqad ba'a bighadabin minallah, barang siapa yang mundur, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mundur dalam peperangan ketika telah ada di depannya musuh, maka dia adalah orang yang telah kembali kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan lemparkan dia ke dalam jahannam. Wabi'sal masir. Namun Allah mengatakan, kecuali orang yang mundur tetapi bukan untuk lari, mundur dalam rangka siasat perang, maka ini dibolehkan. Mundur dalam rangka siasat perang, maka ini bukan lari. Yang dilarang adalah mundur untuk lari, kabur, tidak jadi untuk berperang. Kemudian keadaan yang keempat yang menjadikan jihad itu hukumnya fardu ain, yaitu adalah ketika ada seseorang yang sangat dibutuhkan berjihad, seseorang yang sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam jihad, maka ini hukumnya wajib bagi orang tersebut yang dibutuhkan ini untuk ikut serta dalam jihad. Misalnya para mujahidin tidak tahu tempat, tidak tahu jalan, tidak tahu daerah tersebut. Sedangkan di antara penduduk kampung situ ada yang tahu jalan, ada yang tahu lokasi. Bagaimana keadaan lokasi di tempat tersebut, maka di sini wajib bagi orang ini untuk ikut serta membantu para mujahidin dalam peperangan. Atau juga seperti misalnya, tidak ada yang bisa menggunakan senjata yang baru ini kecuali orang ini, kecuali orang ini, maka dia wajib untuk ikut serta dalam jihad untuk menggunakan senjata yang baru yang tidak bisa digunakan, yang lain belum bisa mengetahui cara menggunakannya kecuali orang ini. Maka wajib ain hukumnya bagi orang tersebut untuk ikut serta dalam jihad, dikarenakan dia dibutuhkan, dikarenakan orang tersebut dibutuhkan. Inilah empat keadaan yang menjadikan jihad itu hukumnya fardu ain. Yang pertama, ketika pemerintah telah memerintahkan rakyatnya untuk jihad. Yang kedua, ketika sudah berhadapan dengan lawan, berhadapan dengan musuh. Yang ketiga, ketika suatu negeri telah dikepung oleh musuh-musuhnya. Kemudian yang berikutnya, yaitu ketika seseorang dibutuhkan untuk andil dalam peperangan tersebut. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, pada empat inilah jihad menjadi fardu ain. Adapun selain empat keadaan ini, maka hukum jihad adalah fardu kifayah. Selain dari empat keadaan yang telah disebutkan tadi, maka hukum jihad hanya fardu kifayah, tidak fardu ain. Qala wa la yumkinu an yakuna fardu ainin ala jami'in nas. Dan jihad itu secara umum tidak mungkin dia menjadi fardu ain untuk seluruh manusia. Ini secara keumuman, kecuali dalam beberapa keadaan tadi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah sepantasnya bagi orang-orang yang beriman seluruhnya untuk berperang seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqah. Kalau saja ada segolongan dari mereka, suatu kelompok yang liyatafaqahu fid-din, yang mana mereka itu mempelajari ilmu agama, memahami, memfaqihkan ilmu agama mereka, waliyunziru qaumahum, sehingga mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim, ketika mereka telah pulang ke kampung mereka, la'allahum, agar orang-orang tersebut yahzarun, ingat, agar orang tersebut ingat kepada Allah, berhati-hati untuk melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa asal jihad itu hukumnya tidaklah fardu ain. Secara keumuman jihad hukumnya fardu kifayah. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, qala wujubu syahadati alla ilaha illallah bil qalbi wal lisan. Wajibnya syahadat la ilaha illallah bil qalb, dengan hati, yakni dia meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini persaksian dengan hati, wal lisan. Demikian pula dengan ucapan, harus dia mengucapkan ucapan tauhid. Fa in abdaha bi lisanihi wala nadri amma fi qalbi. Tetapi jika ada seseorang yang mengucapkan syahadat tersebut, mengucapkan la ilaha illallah itu dengan lisannya saja, wala nadri amma fi qalbi, dan kita tidak tahu apa yang ada di hatinya, apakah dia jujur dalam mengucapkan syahadat tersebut, maka selama dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhadna bi zahirih, kita menghukumi dia sesuai yang zahir. kita menghukumi orang ini yang telah mengucapkan la ilaha illallah sesuai yang zahir, berarti dia muslim karena dia telah mengucapkan kalimat tersebut. Adapun wawakkalna sariratahu ilallah, adapun permasalahan hati dia, maka kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur atau dustanya dia, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita hanya menghukumi seseorang sesuai dengan yang zahir, sesuai dengan yang zahir. Adapun masalah batin, maka bukanlah urusan kita. Kita tidak berhak untuk memerangi orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, karena kita tidak tahu apakah dia jujur atau tidak jujur. Wajib al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Jika dia telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan lisannya, maka wajib untuk ditahan, untuk menahan, untuk kita semua menahan diri memerangi mereka dan menumpahkan darah dia, menumpahkan darahnya dan merampas hartanya, hatta yatabayyan, sampai jelas darinya, minhu ma yukhalifu dhalik, yang menyelisihi syahadatnya tersebut, sampai telah jelas kekufurannya, sampai telah jelas kekufuran dia. Wala yajuzu an nattahimahu, dan tidak boleh hukumnya kita untuk menuduh dia. Wa naqul, dan kita katakan, hadzal rajulu qala hakadiban, orang ini mengucapkan la ilaha illallah dusta dia. Tahu dari mana kita bahwa dia adalah orang yang dusta dalam mengucapkan la ilaha illallah tersebut? Au khaufan min qatrin au asrin, atau tidak boleh pula bagi kita menuduh orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah karena takut dia untuk dibunuh, karena takut dia untuk dibunuh sehingga dia mengucapkan kalimat tersebut, atau dia takut untuk ditawan sehingga dia mengucapkannya. Sekalipun demikian keadaannya, kita tidak tahu keyakinan atau apa yang ada di hati dia, maka kita tetap menghukumi dia dengan hukuman yang zahir. Li'annana la nunaqqibu an qulubin nas, karena kita tidaklah membelah, tidak membuka hati-hati manusia. Maka orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, tidak boleh kita untuk menzalimi dia, tidak boleh kita untuk menumpahkan darahnya. Berlaku bagi dia hukum-hukum kaum muslimin. Adapun permasalahan batin, maka itu urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, qala annahu la budda ya'taqid al-insan, sesungguhnya wajib, harus seorang hamba manusia untuk meyakini, anna la ma'buda bihaqqin illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fala yakfi ay ya'taqida anna Allah ma'budun bihaq, maka tidak cukup seseorang hanya meyakini bahwa Allah adalah sesembahan yang hak saja. Tidak cukup seseorang meyakini bahwa Allah itu sesembahan yang benar. Tidak cukup. Keyakinan ini tidak cukup. Tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Dia masih belum mengucapkan kalimat tauhid. Karena tauhid itu mengandung dua perkara. An-nafi wal-ithbat. Dia harus menafikan. Yang kedua, dia harus menetapkan. Kalau seseorang hanya mengucapkan Allah merupakan ilah yang hak, ilah yang benar, ini tidak ada penafian dari perkataan dia. Dia belum menafikan ilah selain Allah. Berarti ini belum sempurna ucapan tauhid dia. Li'annahu idza syahida anna Allah ta'ala ma'budun bihaq, karena jika seseorang hanya bersaksi bahwa Allah adalah ilah yang benar saja, lam yamna anna ghairahu ya'bud bihaqqin aidan, maka ucapan dia ini tidak menafikan bahwa di sana ada orang yang menyembah ilah yang hak juga selain Allah. Tidak menafikan adanya ilah yang hak selain Allah yang juga boleh disembah. Jika seorang hanya mengucapkan bahwa Allah adalah ilah yang benar, ini tidak menafikan adanya ilah-ilah yang benar selain Allah yang boleh disembah. Tidak ada penafian dalam ucapan ini. Maka dia belum bersyahadat, hakikatnya dia belum bersyahadat karena dia belum menafikan adanya ilah yang hak selain Allah. Fala yakunu tauhidu illa binafyin wa itsbat. Maka tidak mungkin tauhid itu terrealisasikan kecuali dengan adanya an-nafi, adanya penafian ilah yang berhak disembah, wa itsbat, dan adanya penetapan bahwa hanyalah Allah yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Kemudian faedah yang selanjutnya, as-sabi' anna al-muqatalah la tartafi' illa bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah, bahwa peperangan, bahwa memerangi manusia itu tidak terangkat sampai seseorang juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka tidak cukup dengan syahadat la ilaha illallah saja tanpa meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa amma ad-dukhulu fil Islam fayakunu bi syahadati an la ilaha illallah. Adapun perkara masuk Islam ya seorang, maka itu sudah cukup dengan dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Lakin tetapi law syahidat ta'ifatun, jika ada segolongan orang yang bersaksi la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa abad an tashhada anna Muhammadan Rasulullah, tetapi mereka enggan, tidak mau untuk syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka mereka juga tetap diperangi. Fa innaha tuqatal, maka mereka juga masih diperangi, belum terangkat peperangan tersebut dari mereka dikarenakan mereka enggan untuk bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka orang yang enggan, tidak mau mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dia kafir sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak bersyahadat, maka dia masih kafir. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang Yahudi dan Nasara mendengar akan kedatanganku kemudian mereka tidak mau beriman kepadaku kecuali mereka adalah penduduk neraka. La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ahli an-nar. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzim, dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah ini mengharuskan tajridul mutaba'ati lahu, membuktikan pembuktian pelurusan mutaba'ah, adanya al-ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran beliau. Wa alla yattabi'a man siwah, dan tidak mengikuti selainnya, tidak mengikuti orang-orang yang menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang telah dikhabarkan oleh Rasul. Wa jitinabu ma'anhu naha wa zajar, serta menjauhi perkara yang dilarang dan diperingatkan oleh beliau. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidaklah kita bisa, dan tidaklah seorang hamba bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Tidak bisa kita untuk beribadah dan diterima ibadah kita di sisi Allah kecuali dengan apa yang telah ditentukan, apa yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah, yaitu membuktikan pengikutan kita al-ittiba' kepada beliau, dan juga pembenaran kita tentang khabar yang beliau kabarkan, serta kita menjauhi dan menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada cara lain kita untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.